بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نعتذر على الإطالة ونطلب منكم المسامحة، لأن الوقت محدود لدينا، فنحاول أن نعطيكم أكثر قدر من المدارسة ومن الفائدة في أقل مدة من الزمن، لأننا سنسافر بعد لحظات إن شاء الله، فسامحونا على الإطالة. Dan beliau juga meminta maaf karena memang seharusnya pembahasan ini butuh membutuhkan waktu yang lebih, dan juga beliau diberikan waktu sangat sedikit dan muhadharahnya terlalu panjang. Beliau sebelum melanjutkan tanya jawab ini, beliau minta maaf yang sebanyak-banyaknya dari para peserta hadirin, dan juga karena waktu kita sedikit, nanti setelah habis acara pengajian malam ini kita langsung bertolak ke Solo insyaallah. نختم بهذه النقطة. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم تفاعلوا مع هذه الدعوة بعقولهم وبأرواحهم وبأموالهم حتى وصلت إلينا بهذا الشكل وبهذا المضمون. Dan juga sebelum melanjutkan, beliau juga menyampaikan betapa bagaimana para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi peran penting dakwah tersebut. Beliau berdakwah dengan akal pikirannya dan tenaganya dan seluruh hartanya, sehingga sampailah agama dari Nabi Muhammad, sehingga sampai agama itu ke tangan kita sekarang. Antum al-an taqulun la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah la yukallimkum ahad. Limadha? Antum fi aman, lakin as-sahaba lamma qalu la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah fi darb, fi qatl, fi shidda. Dan kita sekarang ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalian dalam keadaan yang aman. Akan tetapi dulu para sahabat-sahabat Rasulullah ketika dia mengatakan hal yang kalimat yang sama kita ucapkan, akan tetapi dalam keadaan yang sulit, dalam bencana yang besar, dalam keadaan saling membunuh ketika itu. من أجل لا إله إلا الله تركوا ديارهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى مكة، ومنهم من استشهد في سبيل الله من أجل هذه الكلمة. فما دوركم أنتم الآن وقد وصلت إليكم في أمان. Dan juga oleh karena itulah terjadinya hijrah sampai yang berkali-kali, sampai hijrahnya ke Madinah. Ini oleh karena itu, karena menjaga atau memperjuangkan kalimat tersebut, dahulunya mereka memperjuangkan dengan keadaan yang sangat sulit dan perjuangan yang sangat besar. Yati ahaduhum bimalihi kullih yunfiquhu fi sabil iblaghi ad-da'wah. Wa sayyidina Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yaqul an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil usrah ma abghayt li ahlik ya Abu Bakr, yaqul abghaytu lahum Allah wa rasuluh. Dan datang salah satu sahabat dengan seluruh hartanya untuk peperangan, yang peperangan kita dengar, kita kenal dengan Ghazwatul Usra. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, memberikan semua hartanya untuk peperangan, untuk membela agama Islam. Dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Dan Abu Bakar menjawab, aku menyisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Maksudnya tidak meninggalkan sedikit harta pun untuk keluarganya, tapi memberikan seluruh hartanya untuk Islam. Qad ishtarak kullu sahaba rijalan wa nisaan wa atfalan fi khidmati hadhihi ad-da'wah. Dan datanglah orang-orang setelahnya dari lelaki dan wanita mengorbankan banyak perkara untuk memperjuangkan agama tersebut. Hatta annahu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil usra fi Tabuk ما كان هناك مال يجهز به الجيش، لكنه بسط الرداء الشريف عليه الصلاة والسلام على الأرض، فكانت المرأة تأتي بالقرط من الذهب في أذنها فتخرجه وتضعه فيه، والأخرى تخرج من يدها الحلق فتضعه في رداء النبي محمد مساعدة للدعوة. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW membentangkan ridanya, membentangkan shalnya untuk dan datang beberapa wanita dengan antingnya, dengan yang anting yang terbuat dari emas untuk Islam, dan juga datang dengan gelangnya, perhiasan yang lainnya untuk diberikan untuk perjuangan Islam ketika saat itu yang memang kekurangan keadaannya. Sayyidah Afra radhiyallahu taala anha wa ardaha akhrajat sab'a min auladiha fi ghazwati Badr yudhubbuna wa yudafi'una an hadhihi ad-da'wa sab'a min al-aulad li imra'a wahida yashtarikuna fi ghazwati Badr lid-difa'i 'an ad-da'wa allati ya la ilaha illa Allah. Dan juga salah seorang di zaman Nabi Muhammad, seorang perempuan menyuruh atau mengeluarkan 7 anak lelakinya untuk ikut perang dalam peperangan Badar ketika itu. Semua anaknya yang lelaki disuruh keluar untuk membela, untuk menjaga perjuangan Islam dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-su'al al-akhir, kam sataj'alun min awqatikum wa min afkarikum wa min a'malikum wa min ahwalikum lid'awa ila Allah. Kam sataj'alun? Dan maksud beliau menceritakan tentang sejarah para sahabat untuk bertanya kepada kita semuanya, berapa banyak waktu sekarang yang ingin kita luangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad? Berapa banyak harta dan berapa banyak pikiran yang ingin kita perjuangkan untuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal sataj'alun kullal waqt am nisfil waqt am thuluth am madha? Apakah kita akan menjadikan semua waktu kita luangkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau setengahnya atau sepertiganya atau berapa banyak yang kita keluarkan? Amma idza aradtum manhajul Qur'an fa manhajul Qur'an an takun kulluka lillah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan beliau juga menyampaikan kalau seandainya kita menginginkan ajaran yang sesuai dengan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran menyuruh kita untuk seluruhnya, segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana difirmankan sesungguhnya inna salati, sesungguhnya salatmu dan ibadahmu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man kana minkum lillahi bil kulliyah kana Allahu lahu bil kulliyah. Dan barang siapa salah satu dari kita yang seluruh raganya atau waktunya atau kesempatannya kemampuannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah ada padanya dalam segala sesuatu. Wa man kana minkum lillahi sa'a wa sa'a kana Allah lahu sa'a wa sa'a. Dan barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala hanya 1 jam atau 2 jam saja dalam seharinya, sungguh Allah pun kelak akan menjadi 1 jam atau 2 jam saja kepada dirinya. Wa man a'rab a'rabullahu taala anhu. Barang siapa yang membelok dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan membelok darinya. Allahumma la taj'al fina mu'ridan. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita semua di sini orang-orang yang membelok dari Allah Subhanahu wa taala. خاتمه المحاضره نلخص ابرز النقاط التي طرحت في هذه المحاضره. النقطه الاولى ان اعظم نعمه اعطانا المولى تعالى اياها في الوجود هي نعمه الاسلام. Dan beliau mencoba mengambil poin penting dari pertama kali beliau berbicara, bahwasanya poin penting yang pertama bahwasanya nikmat yang paling mulia yang kita fahami dan kita yakini adalah nikmat yang paling mulia adalah nikmat Islam. Kita tidak mendapati nikmat apapun yang lebih mulia melebihi kemuliaan nikmat Islam. Al-amr ats-tsani anna Allah subhanahu wa ta'ala a'tana ni'am katsirah fa yajib an nashkuruhu 'ala hadhihi an-ni'am bi husni ad-dilalah lil khalqi 'ala al-khaliq. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak dan kita pun harus bersyukur dengan nikmat yang banyak ini dengan memperlakukan anggota badan ini atau nikmat-nikmat tersebut untuk memberikan hidayah atau memberikan manfaat kepada semua manusia. Zakatul Islam ad-da'wa ila al-Islam. Dan zakatnya orang Islam itu adalah berdakwah untuk orang-orang Islam. النقطة الثالثة أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هم أحسن الناس على وجه الأرض لأنهم متشبهين بمهمة الأنبياء. Dan juga bahwasanya sesungguhnya seorang dai yang seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini karena mereka itu adalah pengikut atau penerus perjuangan para nabi. Al-nuqta ar-rabi'ah أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أثمن الأشياء عند الله وهي خير مما طلعت عليه الشمس. Dan juga bahwasanya sesungguhnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang paling berharga yang dianggap Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih berharga ketika matahari terbit dari bumi. النقطه الخامسه ان الداعيه الى الله سبحانه وتعالى الداعي الى الله سبحانه وتعالى من الذكور والاناث محفوظ ومحفوف بعنايه الله. Dan yang poin yang kelima yang beliau sampaikan bahwasanya seorang dakwah pendai untuk Allah Subhanahu wa taala baik dari golongan laki atau dari golongan perempuan sungguh mereka itu adalah golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya penjagaan. An-nuqta as-sadisa wal akhirah anna li al-intilaq fi ad-da'wa ila Allah taala usus khamsah. Dan juga yang keenam beliau sampaikan bahwasanya untuk mencapai atau ingin mentotalkan diri kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki lima pondasi penting. Al-asas al-awwal al-ikhlas. Dan pondasi yang pertama adalah ikhlas. Da'wa bila ikhlas tadur akthar mimma tanfa'. Dan dakwah dengan keadaan yang tidak ikhlas justru mendapatkan banyak bahaya daripada manfaatnya. Rakiza thaniya al-ilm. Dan yang kedua, pondasi yang kedua adalah ilmu. Fa man lam yata'allam ila madha sayad'u. Dan barang siapa yang tidak belajar untuk maka apa yang akan dibawa ketika dia ingin berdakwah. An-nuqta ats-tsalitsa ar-rahmah. Dan poin yang ketiga adalah kasih sayang. Fa man kana 'indahu 'ilm jam wa laysa 'indahu rahmah la yastati' an yanjah fi nashr al-'ilm. Dan barang siapa yang memiliki ilmu yang sangat banyak akan tetapi tidak memiliki rasa kasih sayang, sungguh dia hanya melakukan hal perbuatan capeknya saja karena tidak mendapatkan buah hasil yang baik. An-nuqta ar-rabi'ah at-ta'awun ma'a ad-dawat al-mukhlishah al-musyarika laka fi da'irati ad-da'wah ila Allah. Dan yang keempat beliau menyampaikan saling tolong menolong dan khususnya meminta tolong kepada orang-orang yang terlebih dahulu yang menekuni kerjaan yang mulia ini dan saling membantu ketika mereka membutuhkan dan mereka juga membantu kita pastinya. An-nuqta al-khamisah al-muhasabah lin-nafs wa al-irtibat bimay yu'inak ala muhasabat hadhihi an-nafs min asy-syuyukh wal ashab. Dan juga pondasi yang kelima yang penting yang beliau sampaikan adalah introspeksi diri dan dekat kepada orang-orang yang mengingatkan kita dengan kesalahan-kesalahan kita agar supaya kita terus dalam jalan yang benar dan tidak lupa diri dan selalu mendapatkan pertolongan dari banyak orang. Fa'afatil a'mal ar-ridha'u 'anil nafs. Dan ini adalah untuk pekerjaan amal perbuatan ridha dengan diri kita sendiri. Yanzur al-insan ila nafsihi bi'ain ar-ridha. Melihat dirinya dengan pandangan mata yang baik atau ridha. Hadhihi hiya al-khulasa allati dara fiha al-hadith wa man ya'ud minkum ila tafasil hadhihi al-muhadarah sayajid أشياء عظيمة الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا في هذه المهمة مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Dan ini adalah poin-poin penting yang kita ambil dalam dari pertambahan pembicaraan sampai saat ini dan kalau diringkas dalam satu rangkuman semuanya adalah intinya dari semua ini Allah telah mewajibkan perkara yang sangat mulia kepada kita yang harus kita jaga dan kita tekuni apa perintah tersebut. Nahnu khair ummah ukhrijat lin nas bisabab ad-da'wa ila Allah. Fa idza infasalna 'anil da'wa ila Allah sirna syarr ummah. Dan kita mendapatkan titel sebaik-baiknya golongan umat karena golongan tersebut mulia dengan pekerjaan yang sangat mulia yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita terlepas dari titel kerjaan dakwah tersebut, sungguh kita bukan lagi dianggap golongan yang terbaik, bahkan mungkin dianggap golongan yang paling buruk. Allah Ta'ala yaqul fil Qur'an al-Karim kuntum khair umma ukhrijat linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan kalian dalam Al-Qur'an, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan dari golongan manusia. Golongan terbaik dari manusia. Lakin bi syart. Akan tetapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Hendaklah kalian menyuruh kepada kebaikan. Tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah kepada kemunkaran. Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bighairi hadza lastum khair ummah. Selain hal tersebut, kalian tidak termasuk golongan yang terbaik. As'alullah ta'ala alladhi yanzur ilaina wa ilaikum fi hadhihi as-sa'ah an yaj'alna wa iyyakum mimman a'anahum 'ala iblagh ma aradahu minhum. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini melihat kita dan mengetahui niat kita, hendaklah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga hal tersebut dan dijadikan golongan orang-orang yang terus memperjuangkan ajaran beliau. Naqul lahu ya maulana nahnu 'abid du'afa wa anta fi hadhihi as-sa'ah tanzur ila qulubina famla'ha bil himma wal 'azimah hatta tuballigh hadha ad-din ila sa'ir buldanil 'alam. Dan kita meminta pada saat ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa dalam hati lubuk kita, hendaklah memberikan kita kekuatan untuk menjaga ajaran tersebut, untuk menjadikan niat kita ini ada terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita berdakwah ini tersebar ke seluruh dunia dan tidak ada tempat dimanapun kecuali sudah dimasuki ajaran tersebut. Man ista'ana billahi ta'ala a'anahu. Dan barang siapa yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawakkala 'ala Allah hadah wa kafa. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang itu akan diberikan hidayah dan sungguh itu cukup untuk dia. Wa billahi taufiq. Dan sungguh dengan Allah lah taufik itu. الآن إذا كان في أسئلة متعلقة بمحاضرة نبدأ بها أولاً ثم الأسئلة. Kemudian sekarang kita memulai dengan pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan hal tersebut, kita dahulukan, dan mungkin ada pertanyaan yang lain kita kebelakangkan nanti. Tafadhol. Syukran kathir, jazakallah khair, terima kasih atas mauidhoh hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Munir Salim Bazir, diterjemahkan oleh Al-Habib Ilmi Al-Kaf. Tiba saatnya acara yang berikutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Karena waktu cukup singkat, kami batasi diskusi hanya dua penanya saja. Satu penanya, terus kemudian dilanjut dua penanya, dan nanti jawabannya langsung terakhir. Begitu nggih. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya, silakan untuk berdiri dan mengangkat tangan. Tafadhol. Monggo. Oh, tiga ya. Tahbib Mahdi tiga. Tiga. Satu, terus yang dua yang mana? Silakan. Dua, satu lagi. Ya, tiga. Monggo, tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Syekh Munir Salim Bazahir yang kami hormati dan kami muliakan, di sini kami hendak bertanya dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah caranya agar umat ini bisa langsung mempraktekkan ilmu yang kita sampaikan dalam suatu majelis, atau sering terjadi tatkala diadakan pengajian maulud atau rajaban, mubaligh-nya ini menyampaikan dengan tausiah, dengan begitu semangat, bahkan mungkin di situ ada sedikit apa lucu-lucunya gitu ya, sampai malam membicarakan bab sholat. Tetapi ketika paginya ini sholat subuh kok yang hadir sedikit itu. Bisa dilihat hasil dari pengajiannya apakah itu belum masuk, ataukah umat ini belum paham, atau pengaruh apa. Kok belum ada kemampuan sholat berjamaah, intinya membicarakan bab sholat. Yang kedua adalah tadi dari Syekh Munir Salim Basair membicarakan tentang pentingnya dakwah, yang mana saat ini kita banyak lihat santri-santri kita ini, baik santri lokal atau yang di luar, hanya sebagai pendengar atau pencari ilmu, sementara belum bisa dipraktekkan untuk disampaikan karena merasa sedang mencari ilmu. Tadi syaratnya da'i kan harus ilmu. Nah, kita ini masih mencari ilmu, kira-kira kapan mulai berdakwah, ataukah menunggu jadi ustadz, ataukah bisa dipraktekkan ketika dapat ilmu disampaikan. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua, Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ali Afif dari Tegal Kota. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini meyakini janji Allah, janji Rasul, ing tansuruwa yang surukum ya supaya sabit agdamaku. Barang siapa menolong agamanya Allah, Allah akan tolong. Terkadang kita mungkin berdakwah, ngajak, tapi kadang kita masih kurang ikhlas barangkali seperti itu. Sehingga kita berhenti dalam dakwah. Tidak istiqomah dalam dakwah. Ini kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Ini saja. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasiul Amin dari Cabean. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama mengenai firman Allah yang tadi bahwa umat terbaik adalah yang menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kenapa dalam ayat tersebut Allah menempatkan beriman kepada Allah nomor tiga? Tidak pertama, maksudnya umat yang terbaik adalah yang beriman dulu, baru menyebut menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apakah ini menunjukkan bahwa menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada beriman atau tidak? Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang syukur nikmat. Saya pernah mendengar bahwa sebagian orang yang beriman hanya sebagian kecil yang mampu bersyukur. Di dalam firman tersebut, mengapa Allah mengatakan bahwa sebagian kecil yang mampu bersyukur? Mengapa Allah tidak berfirman sebagian besar dari hambaku mampu bersyukur? Apakah Allah menetapkan seperti itu? Apakah atau Allah memiliki maksud lain dari firman tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. الأخ الشيخ بيهقي يقول: التناقض بين السماع والتطبيق، نجد المذكرين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى فيحضرون آلاف من الناس، ولكن عند التطبيق إذا تكلم الداعية مثلا عن حضور صلاة الفجر لا نجد في المسجد مع أنه حضر المحاضرة آلاف الناس إلا القليل من الناس، فكيف هذا؟ نقول: أنت مأمور بالبلاغ، والنتائج ليست إليك، النتائج ليست إليك. ولذلك يقول الإمام النووي في كتابه الأذكار: عليك أن تلقي السلام، ولو علمت أن الذي تلقي عليه السلام لا يرد عليك السلام أنت تعطيه الحق الذي له عليك، ورده يبقى الإثم عليه. قال: فإذا تكرر ذلك منه عدم الرد هل تترك السلام؟ قال: لا، لأنك قد تسلم عليه في هذا اليوم فيرد عليك السلام، يرد عليك السلام. فوالله تعالى يقول في كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن مأمورين بالبلاغ والنتائج ليس إلينا، فأنت كداعية تبلغ. عودة الناس إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر يرجع إليه سبحانه وتعالى، إن عادوا في هذا الوقت وإن عادوا في وقت آخر أنت تبلغ، كما قالوا أسلافنا من آل أبي علوي: نزرع حبيبات وعلى الله الإنبات. أيوة. بالنسبة شيخ بيهقي ما يحتاج ترجمة، هم يحتاجوا ترجمة يفهمون. Him, beliau menjawab dari pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menyampaikan suatu hal dan langsung dikerjakan dengan orang tersebut seperti disampaikan Ustaz tadi pertanyaan tersebut. Dan beliau Ustaz benar menjawab bahwasanya kita ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan, tidak diperintahkan untuk memaksakan. Kita hanya memberikan penyampaian dan hidayah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib kita lakukan hanya menyampaikan. Mereka tidak melakukan atau mereka melakukan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan tugas, dan hidayah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Nawawi ketika ditanya apabila hendaklah kalian memulai salam walaupun orang itu tidak menjawab salam kepadamu, tapi hendaklah kita yang memulai salam karena kau telah melakukan hal yang wajib. Memulai dulu itu perkara yang bagus. Hendaklah kalian memulai dulu karena itu telah kalian memulai dengan hal yang baik. Dan begitu juga dakwah, kita melakukan saja apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, sampaikan kepada mereka mendengar atau tidaknya itu bukan lagi urusan kita, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan dari jawaban antum. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman: innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah siapapun yang engkau mau, akan tetapi justru Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah inginkan. Ini jadi jawaban dari antum. Dan juga manhaj kita, manhaj al-Alawiyyin, beliau selalu mengatakan, para salafun salaf dari Alawiyyin, beliau selalu menyampaikan bahwasanya Al-Imam Alawiyyin menyampaikan kita hanya menanam pupuknya saja, akan tetapi nanti buah hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang mengambilnya atau yang memberikannya. Ini jawaban dari pertanyaan antum yang pertama. Al-su'al tsani kayfiyyat al-tagwiyah lin-nuhud bi wadhifati ad-da'wah ila Allah taala baina ahli al-Islam. الأسباب كثيرة ولكن الوقت لا يسمح لنا بتعديدها واحدة واحدة، ولكن نقتصر على سببين. السبب الأول الذي يجعل الناس يتفاعلون مع وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الذي يقصر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيحاسبه المولى سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن رجل من بني إسرائيل كان يتعبد ويصلي ويقوم بالأعمال، إلا أنه ترك القرية التي هو فيها تقع في الحرام وتقع في المنكر. فلما غضب الله سبحانه وتعالى على هذه القرية وأمر جبريل أن يخسف بهم الأرض وأن يهلكهم، قال به فابدأ. قال يا رب إنه يصلي، إنه يذكر، إنه يتعبد. قال إنه لم يتمعر وجهه لله ساعة، يعني ما كانت عنده حرقة على دين الله، يرى المعاصي تفعل والمنكرات تفعل وهو لا يتحرك، أي أنه شخص لا يفكر إلا في ذاته. قال به فابدأ. فإذا علمنا أننا سنحاسب وسنسأل عن أهلنا وعن جيراننا إذا ما قصرنا في وظيفة الدعوة إلى الله تعالى، بعدها سيكون النهوض، سيسألك الله تعالى. Dan juga beliau menyampaikan bahwasanya untuk pertanyaan yang kedua tadi, beliau ingin sedikit membawa kita dari belakang bahwasanya kepentingan dakwah itu, kepentingan dakwah memang harus kita rasakan dari sebelumnya, apapun keadaan kita saat itu. Ketika beliau menyampaikan cerita ketika di zaman Nabi Israel, Bani Israel, satu orang yang ahli ibadah ketika saat itu, akan tetapi di sekitarnya banyak orang yang melakukan maksiat dan munkar, dan Allah memerintahkan malaikat untuk membalikkan tanah tersebut dan meratakan tanah tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, bahwasanya di daerah tersebut ada orang yang ahli ibadah kepadamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh karena dialah kita mulai azab itu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya orang tersebut tidak ada sedikit pun dalam raut mukanya sedih atau prihatin dengan agama Allah atau ajaran Allah, karena dia tidak peduli dengan orang sekitar, hanya dia peduli hanya dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala murka karena hal tersebut. Dan ini adalah hal terpenting bahwasanya kita harus memiliki pemikiran bahwasanya kita harus akan dipertanyakan dari orang-orang sekitar kita, dari bahkan keadaan kita yang sekarang itu Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan hal tersebut. Sebab الثاني أننا كلنا نرغب أن نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكلنا نرغب أن نكون مع النبيين في الجنة. لا يمكن أن تكون مع النبي محمد ومع النبيين في الجنة ما لم تتشبه بهم في وظيفتهم العظمى التي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت اشتغلت بوظيفة الدعوة إلى الله تعالى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، أنت مع من أحببت، وفي حديث آخر من تشبه بقوم حشر معهم. فإذا أردت الحشر مع الأنبياء، إذا أردت الحشر مع الأنبياء فعليك أن تتمسك بوظيفة الأنبياء التي هي الدعوة إلى الله. وإذا أردت الحشر مع الأشقياء فانشغل بنفسك وبدنياك وانتظر الثمرة. Dan juga itu poin yang pertama yang beliau sampaikan. Poin yang kedua, untuk menjadikan himmah ini tumbuh dulu dan benar adanya, beliau menyampaikan bahwasanya kita semua pasti memiliki keinginan yang sangat tinggi kelak nanti di surga. Kita memiliki keinginan yang sangat tinggi, berharap agar supaya kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau seandainya kita memiliki keinginan hal tersebut, sungguh kita harus memperjuangkan ajaran yang beliau ajarkan. Dan bahkan beliau juga menyampaikan, sesungguhnya engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai di dunia. Nah, sekarang kita membuktikan dengan cintanya kita dengan Nabi Muhammad itu adalah memegang teguh ajarannya, menjaga perintah-perintahnya, dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga beliau menyampaikan, anta man ahbabta, sesungguhnya engkau nanti akan dibangkitkan kelak bersama orang yang kau cintai. Dan kalau seandainya kita memiliki atau memiliki keinginan, bahkan yang tidak memiliki keinginan tersebut pun sekarang mungkin bisa memiliki keinginan tersebut. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan kelak? Oleh karena itu, kalau seandainya ingin memiliki kebahagiaan kelak, sungguh dia harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan justru sebaliknya, kalau seandainya tidak memiliki keinginan atau usaha yang besar untuk menjadi orang-orang atau menginginkan dirinya berkumpul kelak bersama orang-orang celaka, bersama orang-orang yang jauh dari Allah, dari sekarang kita mulai tunjukkan diri kita kalau kita tidak jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, karena ini akan membuahkan hasil kelak nanti dia pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang celaka. فَإِذَا أَحْبَبْتَ وَظِيفَةَ الرَّسُولِ الَّتِي هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حشرت معه. Dan apabila kita memahami bahwasanya kepentingan dakwah ini, orang-orang yang memegang teguh kepentingan dakwah akan dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad, sungguh kita akan mengambil dan menjaga ajaran dakwah tersebut dan kita akan melakukannya dengan yang sebaik mungkin. Soal الثالث من هذا الأخ الفاضل يقول يقول أيوة هذا السؤال الثالث بيجي لا زال أيوة هذا هو هذا السؤال الثالث الثالث من أستاذ أيوة السؤال الثالث الذي يقول متى يبدأ الطالب للعلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل مسألة أنت تتعلمها واجب عليك إبلاغ هذه المسألة ولكن تبلغ هذه المسألة بعد أن تكون تعلمت هذه المسألة فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا تصورت العلم في هذه المسألة أنت مسؤول على إبلاغ هذه المسألة ولو مسألة واحدة ودليل هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح بلغوا عني ولو آية ولو آية لا تقول أولا سأخذ العلم كله ثم سأبلغ من يقول لك أنك ستعيش حتى تبلغ والدليل الثاني على أنه نبلغ العلم الذي وصل إلينا وأتقناه أن الصحابة هكذا في مجلس النبي كانوا الصحابة يرون النبي يلبس خاتم من ذهب فلبسوا خواتم من ذهب كما في صحيح البخاري فنهاهم النبي عن لبس الخاتم من الذهب وأخرج خاتمه من يده فهل قالوا إذا خرجنا من المجلس نخرج خاتم من ذهب؟ لا مباشرة في المجلس ففي بعض المسائل في المجلس تطبقها يظهر عليك أدب هذه المسألة في نفس المجلس هكذا تكون وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإبلاغها السلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت برحمتك يا ارحم الراحمين انك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغيرا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل احضان ابداع خلقي ورضا نفسه سنتعيش امدادي كلمات إذن مختصر الجواب كل ما تعلمته من المسائل أنت مسؤول على إبلاغه شيء فشيء بلغوا عني ولو آية dan juga beliau menyampaikan pertanyaan yang ketiga untuk pelajar kapan dia untuk memulai berdakwahnya sedangkan ini kepentingan yang sangat penting beliau menyampaikan bahwasanya untuk pelajar ini ketika dia belajar dan faham dengan satu masalah dan mengerti betul dengan satu masalah dia sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan masalah tersebut bahkan lebih diutamakan kewajibannya ketika memang ada yang salah dalam hal tersebut yang dia mengerti dan ketika dia faham suatu masalah dia mengerti beberapa masalah dan saat itulah dia diwajibkan untuk menyampaikan hal tersebut dan disitulah dakwah dan bahkan beliau menyampaikan juga sebenarnya ketika dia belajar pun itu sudah termasuk hitungan dakwah sudah berjuang memperkuatkan senjata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sampaikan dan coba saya ringkas bahwasanya beliau juga menyampaikan kita tidak menunggu hasil ketika dia selesai lulus dulu atau semuanya, tidak. Ketika dia memiliki waktu untuk belajar, itu dianggap dakwah. Ketika dia memiliki kesempatan untuk memberikan yang dia faham, itu juga dianggap dakwah. Dan tidak tidak membatasi waktu tertentu dia tidak boleh berdakwah kecuali ketika lulus, itu tidak. Sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun hanya satu ayat saja. Dan ini membuktikan bahwasanya tidak membutuhkan waktu tertentu untuk menyampaikan dakwah, justru bahkan tetapi butuh faham dulu baru kita menyampaikan. Jangan kita menyampaikan hal yang tidak kita faham. Dan juga banyak cerita yang beliau sampaikan tadi yang bisa saya ambil, bahwasanya ketika Nabi Muhammad dalam majelisnya mendapatkan ilmu yang langsung diterapkan, bahwasanya melepaskan cincin yang terbuat dari emas. Dan saat itu sahabat mendapatkan pelajaran tersebut dan menerapkan ilmu tersebut, dan ketika keluar pun langsung menyampaikan hal-hal tersebut. Dan ini juga dakwah yang kontan, faham dan mendapatkan masalah yang baru dan mengerti dan langsung disampaikan di luar. Itu maksudnya beliau sampaikan. Masalah al-ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala la nashuk qala fi maw'udillah min annahu sayansur hadad din وسينصر هذه الأمة، لكن كيف تكون تقوية هذا اليقين بموعود الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة والإخوة الأفاضل، إذا وعد بوعد لا يخلف الله تعالى الميعاد، ولكن الله تعالى وعد بوعود واشترط لتنفيذ هذه الوعود شروط، فمتى وفينا بالشروط تحقق موعود الله، فالتأخير منا لا منه. فالله تعالى وعد هذه الأمة بالنصر في قوله تعالى قال ينصرن الله، لكن من ينصره؟ فإذا أحدثنا في ذواتنا وفي مجتمعاتنا نصرة لله تعالى، الله تعالى سيحدث لنا النصر. Menyampaikan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum, beliau menyampaikan sesungguhnya memang itu benar adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita untuk mencapai janji Allah tersebut ada memiliki beberapa syarat terkadang. Dan kita bisa mendapatkan janji tersebut ketika kita menyelesaikan syarat-syaratnya. Dan kita telah menyelesaikan apa yang wajib untuk kita laksanakan sebelum kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menolong Allah, maksudnya kita membantu atau menolong Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita dan orang-orang sekitarnya, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita atau berada di dalam kita berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang beliau sampaikan pertama, bahwasanya janji dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terlambat dan tidak akan bohong. Akan tetapi kita yang lambat untuk melakukan syarat tersebut, atau kita yang lambat melangkah untuk mendapatkan janji tersebut. Fa alladhi yuhdith minna nusra lillah ta'ala fi dhatih yash'ur bi lidhat hadhihi an-nusra fi dhatih. Wa idha tahaggagat hadhihi an-nusra fi 'ashrah, هؤلاء العشرة يشعرون بلذة هذه النصرة، وهكذا كلما اتسعت النصرة نتذوق لذة له النصرة من الله سبحانه وتعالى. Dan juga beliau menyampaikan kalau seandainya kita mendapatkan bantuan saja dari satu orang, beda halnya ketika kita mendapatkan bantuan dari 10 orang atau 5 orang. Dan begitu juga kalanya apabila sangatlah mulia kita mendapatkan banyak bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar menjaga atau mengeluarkan apa yang diwajibkan kepada kita kepada orang-orang sekitar kita. Bagi makna masalah basita, anu hunak farq bain tahaqquq al-maw'ud wa iqamat an-nusrah. أنت عليك أن تنصر الله سبحانه وتعالى، لكن متى ينصرك هذا راجع إليه سبحانه وتعالى. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقام العبودية كما يقول بعض علماء حضرموت، اللهم صل على سيدنا محمد الذي وفى بحق العبودية أقام العبودية كاملة لله تعالى، والصحابة أقاموا من العبودية ما لم نقم نحن عشر معشار، ولكن ما يأتي النصر الأكبر إلا بعد 13 سنة في مكة وثمان سنوات في المدينة، يكون المجموع 21 سنة. بعد 21 سنة يأتي إن فتحنا لك فتحا مبينا. نحن الآن ما عندنا من النصرة ما يوازي ما فعله النبي محمد أو فعله الصحابة، ومع هذا نريد نصرة في 21 ساعة. هذا تحكم على المولى تعالى. فرق بين أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لنا النصرة وأننا نحن نحدد للنصرة وقتا معينا. نحن علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى، هذا واحد، نحن علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى. متى الله ينصرنا؟ متى ما أراد، متى ما شاء. نحن سنذوق حلاوة هذه النصرة قبل أن تأتي، لكن متى تأتي؟ في الوقت الذي أراده الله تعالى. يعني مثال يوضح هذا، النبي محمد كان يذوق النصرة من قبل فتح مكة، يبشر النبي سراقة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يطردونه من مكة عليه الصلاة والسلام، في الظاهر أنه مطرود يطردونه من مكة، وهو يقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وتاجه؟ النبي يوزع ذهب وهو مطرود في الخندق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتذوق أسرار هذه النصرة وهو يحفر في الخندق ويلقي بالمعول في الحجرة، يقول في الضربة الأولى: الله أكبر فتحت الشام، الله أكبر فتحت اليمن، الله أكبر فتحت فارس، وهو محاصر. هذا التلذذ ما منعه الله تعالى من التلذذ، لكن الوقت الله حدده في وقت معين يأتي. أتى في سنة 8 هجرية وأظهر النصرة وأعلنها، وقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هل النبي محمد ما كان يذوق؟ كان يذوق، ولكنه صبر على الذواق حتى جاء وقت الشهود وشاهد بعد ذلك. Coba meringkas apa yang beliau sampaikan di sini, perbedaan antara kita mentahqiqkan nusrah dan kita menunggu tahqiq usrahnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda. Beliau membedakan di sini kita mengharuskan diri kita untuk melakukan nusrah, pertolongan atau menjaga agama ini dengan yang sebagaimana Nabi Muhammad laksanakan di Mekah, padahal dia dihina dan dicaci dan melakukan cobaan rintangan yang sangat berat, tapi tidak meminta janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan janji itu kapan datangnya. Hanya beliau menjalankan apa yang diwajibkan saja dan tidak meminta janji, dan yakin adanya janji itu, karena apa yang diwajibkan itu harus dijalankan sekarang. Akan tetapi apa yang dijanjikan Allah itu waktunya Allah yang mengetahui, kapan datangnya dan kapan tibanya itu Allah yang mengetahui. Yang kita lakukan hanya saja kita mengerjakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini hakikatnya untuk menolong diri kita sendiri. Sebagai Al-Fakir singkat apa yang beliau sampaikan tentang ceritanya Nabi Muhammad SAW yang disiksa, yang mendapatkan cobaan yang besar dan dikeluarkan dari kaumnya sendiri, bahkan mendapatkan hinaan yang besar. Akan tetapi setelah beberapa tahun dan mendapatkan cobaan yang begitu besar, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat idza jaa nasrullahil fath. Dan itu setelah tahun-tahun yang berlalu, dan saat itu juga banyak yang beliau rasakan rahasia dari itu semuanya. Dan ini membuktikan bahwasanya kita wajib melakukan atau melaksanakan nusrah ini untuk kita sendiri. Akan tetapi kita tidak diwajibkan untuk bertanya-tanya kapan itu datangnya dan di mana waktunya. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. الذي يقوي هذا اليقين فيك استمرارك على قدم سيد المرسلين وأخلاقه. هذا يقوي اليقين. إذا استمريت على قدم الاتباع النبي محمد في البلاغ وفي في العمل وفي العلم هذا اليقين يقوى. Dan juga beliau menambahkan dengan ayat-ayat tersebut, hal-hal tersebut, bagaimana sih kita menyikapinya dan bagaimana agar caranya agar supaya kita ini yakin dengan hal tersebut, bahwasanya apabila kalian menolong Allah, Allah pun pasti akan menolongmu. Bagaimana kita menguatkan itu dalam hati kita? Dan beliau menyampaikan itu sungguh dengan terus-menerus kita melakukan perjuangan yang diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal ini kunci yang terbaik dan rahasia yang terpenting yang pasti ada jawabannya, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar. Dengan terus-menerus mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan menjaga dalam diri kita untuk kita melakukan terus. Dan dari sinilah akan timbul keyakinan bahwasanya ayat tersebut ada datangnya. Walaupun kita yakin akan tetapi tidak ada keraguan lagi untuk meyakini ayat tersebut dan kita menjadikan kita itu istiqamah insyaallah. Akh Muhammad Nasir Al-Amin, barakallahu fi. Yas'al soal aidan. مهم جدا الآية. قال لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مقدم وتؤمنون بالله تعالى مؤخر؟ أولا ينبغي أن نعرف مسألة: لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا مهما كان هذا العمل، لا يقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل من غير إيمان. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: عمل من يعمل عمل ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا يقبل الله تعالى العمل الصالح إلا بالإيمان وهو مؤمن، هذا أمر. التأخير هنا تأخير بلاغي، مثله مثل قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهنا يقول كأن الله تعالى يقول: الإيمان متوقف على اشتغالكم بالدعوة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدين النصيحة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين ليس الدين صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وجهاد. النبي يقول لا، اختصار الدين النصيحة، إذا قامت النصيحة بينكم قام الدين، إذا قام الأمر عندكم بالمعروف والنهي عن المنكر على أساسه وعلى ضوابطه قام الإيمان. فما علامة الإيمان فينا؟ قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينا. ما علامة غياب الإيمان وضعف الإيمان؟ إذا نرى المنكر فلا ننكره، لم نأمر بالمعروف، هذا دليل على أن الإيمان غائب. فالله تعالى قدم وحصر الإيمان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطوير عملية الإيمان، كما أنه حصر النصيحة، حصر الدين في النصيحة، لأن الدين لا يقوم إلا بالنصيحة، والنصيحة هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر، والدين هو الإيمان. Ini pertanyaan yang sangat baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan iman di depan, akan tetapi setelah amar ma'ruf dan nahi munkar baru dikatakan iman? Ini adalah yang pertama, hal yang perlu kita yakini bahwasanya amal sebanyak apapun atau sebesar apapun atau sesering apapun yang kita lakukan, sungguh itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini disampaikan beliau, firman Allah Subhanahu wa taala: aman ya'mal salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan ini adalah perkara bahwasanya tidak ada amal sebanyak apapun laki atau perempuan yang mengerjakan kecuali mereka itu beriman. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihitung diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat tersebut, kenapa iman dijadikan yang ketiga bukan di pertama yang kedua, ini adalah beliau menyampaikan ta'khir balaghi. Di ta'akhir, bahasanya saja yang di ta'akhir, dan memberikan contoh hadis dari Nabi Muhammad: ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat. Kenapa dianggap, kenapa dibikin agama bukan dibilang di situ taat kepada orang tua dan mengerjakan amal baik dan berbakti kepada banyak mengerjakan amal ibadah soleh, itu adalah nasihat. Tidak diberikan seperti itu, bahwasanya beliau maksud di sini sungguh tidak akan berdiri agama itu, tidak akan berdiri agama itu kecuali kuat atau kokohnya agama itu kecuali dengan adanya nasihat, saling mengingatkan, dan berdirilah agama itu. Dan juga beliau menyampaikan di ayat tersebut bahwasanya tidak beliau menyampaikan tatwiril iman, maksudnya adalah tingkat ketinggian iman itu berdiri setelah dia itu melakukan amal ibadah yang mengerjakan amar ma'ruf yang kuat dan nahi munkar yang kuat, maka iman itu akan tetap kokoh, menjadi lebih kokoh dan lebih baik. Bukan berarti mereka yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu didahulukan dari iman, tidak, tetap iman itu yang didahulukan. Tetapi mereka yang melakukan ini puncaknya itu adalah iman, bahwasanya mereka ini tidak mendapatkan titel yang baik dari amar ma'ruf atau nahi munkar. Melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar pun tidak dianggap apabila tidak memiliki iman. Nah, ini maksudnya tersebut adalah imannya ini ditakhirkan hanya takhir balagi saja dan bukan bermaksud iman itu ditakhir atau tidak didahulukan. Beliau menyampaikan seperti itu. Mithil ma yaf'al abuk fil bait idza ra'a mink akhlaq wa adab wa 'indahu thalatha dhukur fil bait aulad. Lakin yaqul ma waladi illa Muhammad. Ma waladi illa Muhammad. Hal ma'na dhalik anna baqiyatul aulad laysu auladuh? Sebagaimana contoh balaghah yang beliau sampaikan ketika misalnya seorang ayah ini memiliki tiga anak lelaki, akan tetapi hanya satu saja yang sangat berbakti, dan orang ini mengatakan ma waladi illa Muhammad, sungguh aku tidak memiliki anak kecuali Muhammad. Apakah benar dia tidak memiliki anak kecuali Muhammad padahal dia mempunyai anak tiga, akan tetapi yang paling menonjol ini adalah Muhammad, yang paling kelihatan baiknya ini adalah Muhammad. Bukan berarti dia memiliki anak Muhammad saja, tidak. Ini walakin arad al-ab an yulfit al-anzar ila Muhammad. Wallah ta'ala arad an yulfit ila ahammiyat al-amr bil ma'ruf an-nahy 'anil munkar faqaddamhuma huna. Nah, di sini juga orang tua ini ingin menyampaikan kesan kepada orang bahwasanya berapa mulianya anaknya ini. Oleh karena itu dia, dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala hikmah dari tersebut, berapa pentingnya amar dan ma'ruf ini dalam keimanan sehingga Allah mendahulukan amar bin ma'ruf dan nahi munkar sebelum menyebutkan iman. Kadzalik al-akh Muhammad Nasir Amin. Muhammad Nasir Amin. Wadih soal sabi. Yaqul fi ishkal Allah Ta'ala yaqul wa qalil min ibadi asy-syukur. Naqul عبادة الشكر عبادة الشكر من أدق وأعظم العبادات ولذلك لا يمارس عبادة الشكر ممارسة حقيقية إلا القليل من الخلق إلا القليل من الخلق ولذلك يقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور يعني نعمة العبودية لله بالشكر لا يرزقها إلا القليل من الخلق لأن كثير من الناس في غفلة فلا يظنون أن النعم التي تستحق الشكر إلا أن يكون عنده سيارة وعنده بيت وعنده زوجات وعنده فلوس كثير وعنده فهو مقصر في شكر ما عنده فلذلك لم يكن من القليل لكن أهل الإيمان الحقيقي ولو أبسط شيء عنده ماء وخبز بس ما في بيت في ظل شجرة ظل شجرة يروون أهل التاريخ رجل تحت ظل شجرة ما في عنده إلا كسرة يابسة من خبز وما يقول ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت إني مبل هذا هو الشكر أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ما دق من النعم وما صغر من النعم وليس في نعم الله تعالى صغير فإذا كنت تشكر الله تعالى على الدقيق من النعم دخلت في القليل لذلك روى أسلافنا أن رجل في طول الليل في الدعاء حقه بطول الليل يقول اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل. بعدين واحد صاحبه في الصباح يقول له سمعناك البارح تقول اللهم اجعلني من القليل طول الليل، ايش هذا الدعاء الغريب؟ قال ما سمعت قول الحق سبحانه وتعالى وقليل من عبادي له الشكور، انا اريد من هذا القليل اللي لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ايوه. Dan juga beliau menyampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an hanya sedikit saja hamba-hambanya yang bersyukur, dan maksud di sini memang beribadah atau syukur, maksudnya melakukan amal ibadah bersyukur ini memang hal yang paling terperinci dalam nikmat. Maksudnya di sini memang orang-orang yang memiliki iman yang sangat tinggi kadar bobot keimanannya ini bersyukur dalam hal segala apapun, segala macam hal apapun yang dia dapatkan, walaupun dikit di mata manusia, tapi dia bersyukur yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini memang nantinya memang sangat sedikit jumlahnya, tidak banyak orang yang menyaksikan semuanya apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan cerita seseorang yang berteduh di suatu pohon yang daunnya pun jarang-jarang dan mendapatkan makanan potongan bekas potongan roti dan itu pun sudah basah, sudah kering dan hanya minum air putih yang sedikit, dan beliau itu mengatakan sungguh sangat besar nikmat yang Allah berikan kepada saya saat itu, padahal jumlahnya hanya sedikit dan itu tidak seberapa kalau dihargakan. Dan ini memang orang-orang yang seperti itu sangat-sangat jarang dan sangat yang totalitasnya benar-benar melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Mendapatkan musibah bersyukur, mendapatkan bencana bersyukur, karena untuk orang-orang seperti itu tidak pernah mendapatkan bencana, semua itu adalah ujian dan mengangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau menyampaikan memang orang seperti ini orang-orang pilihan memang yang sedikit, akan tetapi tidak yang sedikit inilah yang akan banyak menyelamatkan orang-orang yang kurang tadi. Beliau juga menyampaikan cerita as-salafun as-salih dulu, ketika ada orang yang bangun malam hanya meminta kepada Allah ketika bangun malam, Allah, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang-orang yang sedikit, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang-orang yang sedikit. Karena memang betul beliau menyampaikan ketika pagi ditanya, saya mendengar kamu sepanjang malam melakukan doa itu, kenapa kamu melakukan doa tersebut? Ya karena memang sedikit orang-orang yang bersyukur dengan artian hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada orang bersyukur, tidak. Orang yang mendapatkan kedudukan syukur yang seperti itu hanya sedikit dari kaum muslimin di akhir zaman ini. Ada kesimpulan dari antum apa dari sini? Khulasah min kul. Dari soal atau semua? Dari min kul. Sebelum ini kan kita sampaikan tuh khulasa yang iya sudah. Khulasa min asila khusus dari soal min soal. Khulasa min soal. Meh. الفقير أتيت إلى عند إخوتي في الله سبحانه وتعالى ولا أشعر بأنني شيخ حتى أجيزهم، وأتيت هنا فقط لأتدارس معهم ولأستفيد منهم، وفرحت من الأسئلة. ولكن لما سئل شيخنا الحبيب عمر أنه بعض الأحيان يطلبون منا بعض الإخوة الإجازة، فماذا نقول لهم؟ قال قولوا لهم حكاية عن شيوخنا نجيزكم عنهم، حكاية عن شيوخنا نجيزكم إيش عنهم، ونحن نقول لكم حكاية عن إجازة شيوخنا لنا ولغيرنا فنجيزكم بما أجاز به شيوخنا وكما أجازوا، فالإجازة عنهم فاقبلوها منهم. قبلنا الإجازة. Beliau menyampaikan tadi bahwasanya beliau datang sini merasa dirinya ini saudara dan bukan datang dan menganggap dirinya ini sebagai guru atau sejenisnya. Beliau datang sini dan ingin mendapatkan manfaat sebelum beliau memberikan manfaat. lebih menginginkan untung daripada ruginya. Sebenarnya tidak ada rugi dalam hal ini. Beliau juga menyampaikan dan meminta, diminta oleh Habib Saleh dan Habib Mahdi barusan untuk memberikan ijazah, dan beliau merasa tidak pantas untuk memberikan ijazah. Cuman suatu cerita sekali beliau datang ke Habib Umar dan meminta, bertanya, apabila ada seseorang yang datang kepada kami dan meminta kami memberikan ijazah kepadanya, apa yang harus kami lakukan? Dan beliau menjawab jawaban dari Habib Umar bahwasanya, berikanlah ijazah ketika gurumu memberikan ijazah kepadamu, dan katakanlah terimalah ijazah dari Habib Umar sebagaimana ketika itu beliau memberikan ijazah kepadaku, dan sekarang memberikan ijazah juga kepadamu, terimalah apa yang diijazahkan dari Habib Umar dan bukan dari saya dan untuk kalian. Maka kita mengatakan kami terima ijazahnya dari Habib Umar. Qabilna ijazah min Habib Umar. Nahnu mithlakum qabilna ijazah. Qabilna ijazah Habib Umar. Tapi kita menerima ijazah dari lewat Ustaz Munir Salim Bazaher. Nukhbirkum bi syai' 'allamana iya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa amarna an nu'linhu nukhbirakum annana qad ahbabnakum fillahi ta'ala fa naqul lakum إننا نحبكم في الله تعالى فقد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أصحابه كان جالسا معه فمر آخر فقال يا رسول الله ترى هذا الرجل الذي مر؟ قال نعم. قال إني أحبه في الله. قال له النبي محمد هل أخبرته؟ قال لا. قال قم فاخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول المحبة. فقام وذهب إليه وقال له إني أحبك في الله. فقال هذا الرجل أحبك الله الذي أحببتني من أجله. Juga sebelum menutup beliau menyampaikan bahwasanya sungguh beliau ini cinta kepada kalian semua dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini sedikit pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita ketika suatu saat Nabi bersama sahabatnya dan lewat satu orang melewati beliau dan sahabat ini berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sungguh aku telah cinta kepadanya. Cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada orang tersebut, apakah orang itu tahu? Tidak. Sekarang kau pergi datangi orang tersebut dan kabarkan kalau engkau telah mencintainya. Dan datanglah orang tersebut kepada orang yang lewat tadi, wahai sahabatku, sungguh aku telah mencintaimu. Dan orang tersebut pun menjawab, Allah mencintaimu dan yang telah memberikan cinta itu kepadamu dan menjadikan cinta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyampaikan ini semua dan beliau mengutarakan bahwasanya beliau cinta kepada kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal khitam natlub minhum al musamaha ala al akhir min awqatihim. Dan yang terakhir beliau juga meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam karena telah mengambil waktu kalian yang banyak dan menjadikan kalian sampai terlambat saat ini. Al musamaha min Habib Mahdi wa Habib Saleh ma tatafal ala mawaidihim. Dan juga minta maaf kepada Habib Mahdi dan Habib Saleh dan semua hadirin yang ada di sini. Samihuna barakallahu fikum. Dan maafkanlah kami, Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Dan doa ala Habib Mahdi Habib Saleh. Dan doa kepada Habib Mahdi dan Habib Saleh. Ada kaidah fikhiyah yang sering kita dengar dari guru-guru kita, kalau tidak ada air, tayamum bisa menggantikan air. Sholatnya akan sah kalau tayamum tanpa air. Artinya tayamum itu akan sah kalau memang tidak ada air. Tapi kalau air itu sudah datang, maka tayamumnya batal. Jadi kalau sudah ada ahli tarim, orang dari tarim, maka kami orang-orang Indonesia ini enggak sah tayamumnya, harus wudu dari sumbernya itu. Sumbernya dari tarim, saya dapat ilmu dari tarim, maka ini kita akan ambil sumbernya dari tarim, insya Allah lebih jernih lagi, insya Allah. Idza wajadal ma batala tayammum wa antum ma'ja min tarim wa nahna tayammum batal. Antum ma antum. Allahumma ya arhamar rahimin ya man yanzur ilayna fi hadhihi as-sa'a. Ya Allahumma ya arhamar rahimin ya man yanzur ilayna fi hadhihi as-sa'a. سألناك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الشفاعة إلا ما غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وصفيت مشروبنا وربطنا بمحبوبنا اللهم خلقنا بأخلاق النبي الكريم وتوفنا على منهاجه واسلك بنا في طريقه واسقنا من حال رحيقه اللهم يا رحمن يا رحيم املأ قلوبنا بالمحبة والرحمة والإيمان واليقين اللهم يا كريم يا منان اجعلنا وإخواننا هؤلاء في هذه الساعة من الذين أحببتهم والذين اصطفيتهم والذين انتخبتهم والذين قربتهم اجعلنا وإياهم من أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة واجعلنا من أسباب وسائط الخير والرحمة اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سواء السبيل اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين أجمعين واحسن لنا ولهم الخواتيم وتب علينا يا رب العالمين وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام واحفظنا من المعاصي والذنوب والآثام وتوفنا على لا إله إلا الله بحقائقها متحققين ظاهرا وباطنا حسا ومعنى يا رب العالمين اللهم ارحم أحيانا وموتانا وموت المسلمين أجمعين وبارك في إخواننا هؤلاء أجمعين بارك في السيد مهدي وفيما يقوم به من أنشطة وفي أولاده وفي ذريته وفي طلابه وفي الحبيب صالح العطاس وفيما يقوم به من أنشطة في هذا المعهد وفي غيرها من المعاهد وفي أولاده وفي ذريته وفي مريديه وبارك في جميع المسلمين من أهل إندونيسيا في جامعاتهم وفي مدارسهم وفي أحوالهم كلها واجعلهم يا ربنا يا الله من الذين يهدون بك ويدعون إليك ويقربون إليك وتوفنا وإياهم على كمال الإيمان واليقين واجعلنا من وسائط أسباب الهداية لأهل لا إله إلا الله أجمعين وتب علينا يا رب العالمين وتوفنا على كمال الإيمان واليقين وأنت راضي عنا بعد طول أعمار في طاعة الله بسر أسرار الفاتحة وما أحاط بعلم صالح النيات وإلى حضرة النبي. Jazakallah khair. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Syekh Munir Salim Bazahir dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Hilmi Al-Kaf yang telah menerjemahkan apa yang telah disampaikan beliau Al-Mukarram Al-Syekh Munir Salim Bazahir. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadanallah yakum yang telah mengikuti acara daurah pada sore hari ini hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dari kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, barangkali banyak kekurangan baik sarana maupun prasarana ataupun dalam berucap banyak yang menyinggung ataupun salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.